Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fafazal muttaqun al muhsinuna bi na'imid dunya wal akhirah." Nah, kebalikan bagi dari pelaku dosa dan pelaku maksiat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Wahassalu alal hayati thayyibah fi darain. Wahassiru. Dan mereka mendapatkan kehidupan yang baik di dua negeri ini. Itu dunia dan akhirat. Fa inna thayyiban nafs wa syurur al-qalbi wa farhahu wa ladzatahu wa tumaninatahu wa insyirahahu wa nurahu wa si'atahu wa afiyatahu fi tarki syahwat al-muhallamah wa syubhatil batilah. Kehidupan jiwa yang baik dan matan yang hakiki, la nisbata li na'imin al-badan ilaih. Apa itu, sebelum kita berlanjut, apa itu syubhat dan syahwat? Kita ketahui, syaitan mendatangi anak manusia dari dua jalan. Jalan yang pertama syubhat, jalan pertama asyahwat. Asyubhat adalah sesuatu orang-orang yang mereka telah sesat kehidupannya di dunia ini, dia menyangka bahwasannya apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Nah, ketika dia menyangka yang dia lakukan itu kebaikan, maka sulit untuk dia akan bertobat. Sulit untuk dia akan kembali. Sulit untuk dia ya akan mengakui kesalahannya, karena ya keyakinannya apa yang dilakukan adalah kebenaran, itu jalan menuju surga. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah perkara asyahwat. Ya, yang mana seseorang dia lebih mengikuti keinginan hawa nafsunya untuk melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyadari apa yang dilakukanlah sebuah kesalahan. Namun dosa itu ibarat seseorang yang dia mengorek sebuah lubang untuk dirinya sendiri. Dia korek sehingga sampai pada titik yang sangat lemah di badannya dan fisiknya. Sementara lubang yang dia korek itu sudah sangat dalam, sehingga sulit juga untuk dia selamat dari lubang tersebut. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua penyakit ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menyerang yang namanya hati. Iya, sehingga dengannya dia tidak merasakan ketenangan, dia akan merasakan kegelisahan. Iya, dia tidak bisa merasakan kenikmatan hidup ini. Maka sebaliknya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, semua kegelisahan, semua kegundahan itu akan bisa didapatkan oleh seseorang ya ketika suyuk. Mereka mengatakan kalau seandainya raja dan anak-anak raja mengetahui ketenangan yang ada dalam hati kita, maka niscaya mereka akan ya menghunuskan pedang-pedangnya untuk kita. Subhanallah. Teman-teman, perhatikan. Raja dan anak raja. Mereka hidup dalam bergelimpangan dengan harta. Hidup di istana yang megah. Segala fasilitas mereka bisa dapatkan. Akan tetapi kalau seandainya mereka menyadari dan mengetahui bagaimana tenangnya hati orang-orang yang taat kepada Allah. Tenangnya hati orang-orang yang mereka dekat dengan Allah. Tenangnya hati orang-orang yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat, ya, maka niscaya mereka akan mengangkat pedang mereka membunuh. Ya, karena cemburu ketenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wa qala akhar, dan yang lainnya berkata, innahu la yamuru bil qalbi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithl hadza innahum lafi 'aysin thayyib. Perhatikan teman-teman. Dia berkata, ya, kalau seandainya penduduk surga mendapatkan ketenangan hidup seperti ini, maka niscaya dia berada di atas kehidupan yang indah. Maksudnya apa? Orang-orang yang taat sama Allah tadi, orang-orang yang merasakan atau menjauhkan dirinya dari penyakit syubhat dan syahwat, dia kan tenang. Kesejukan hatinya, walaupun mungkin dia tinggal di rumah yang sederhana, dia makan makanan yang sederhana, tetapi ketenangan hati ini ya akan mengubah, ya walaupun bukan secara his, ya rumah yang tetap bubuk, tapi kita berbicara secara ma'nawi, apa yang dia makan, makanan yang sederhana, dia merasakan lezat. Apa yang ditinggal di rumah yang sederhana, dia merasakan lezat. Kenapa? Karena tenangnya hatinya. Nah, beliau berkata, kalau seandainya penduduk surga mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan ini, maka niscaya penduduk surga itu sangat indah kehidupannya. Beliau di sini bukan merendahkan surga, tapi beliau di sini ingin menceritakan bagaimana ketenangan hati itu adalah sesuatu kelezatan, kenikmatan yang tiada taranya. Iya, itu yang beliau inginkan. Wala tadhunnu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im. Dan janganlah engkau menyangka anna qawluhu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, bahwasanya orang-orang yang baik itu mereka berada dalam kenikmatan, dan orang fajir mereka berada dalam jahim. Mukhtasun biyaumil ma'adin faqat. Jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka baik mendapatkan kenikmatan, orang yang fajir itu mendapatkan jahim. Itu hanya dikhususkan pada hari kiamat saja, bukan. Bal haula'i fi na'imin fi daurihim fi durihim ats-tsalatsah. Bahkan orang-orang yang baik mereka mendapatkan kehidupan yang nikmat dalam tiga tempat, bukan hanya di yaumul kiamat saja. Ya, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia, dia merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah, dia merasakan lezat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dan mencobanya. Dan lapangnya dada, wa ma'rifati rabb, dan mengenal Allah dan mencintainya, wal amal fi muwafaqatihi wal amali fi muwafaqatihi, atau amalan yang memang amalan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'ayshu fil haqiqah ila 'ayshul qalb as-salim, dan tidaklah kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan hati yang bersih. Waqad athna Allahu ta'ala ala khalili alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji kekasihnya ya dikarenakan bersihnya hatinya. Allah mengatakan, wa inna min syi'atihi Ibrahim id jaa rabbuhu biqalbin salim. Syaitnya ketika Ibrahim alaihissalam mendatangi Rabbnya dengan hati yang selamat. Wala tatimmu lahu salamatu mutlaqan hatta yaslam, atau hatta yaslama min khamsati asya', dan tidaklah seseorang akan merasakan keselamatan dan kesejukan hati sampai dia selamat daripada lima perkara. Yang pertama, min syirkin, dia selamatkan dirinya dari kesyirikan. Yunaqidu tauhid, karena syirik itu adalah akan menghancurkan ketauhidan seseorang. Yang kedua, dia harus menjauhi kebidahan, karena bidah itu menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia harus menyelamatkan dirinya dari syahwat, karena syahwat itu akan menyelisihi dari perintah Allah, menghancurkan perintah Allah. Mereka akan sesuatu yang tidak bisa dipantasi. Syirik itu beraneka ragam bentuknya. Begitu juga bid'ah beraneka ragam bentuknya. Begitu juga syahwat beraneka ragam bentuknya. Begitu juga ghaflah, dan begitu juga hawa. Itu sesuatu yang tidak ada ujungnya, ibarat pantai yang begitu luas. Maka inilah hal-hal yang harus kita jauhi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu semuanya tidak akan bisa kita jauhi, teman-teman semuanya, kecuali dengan kita belajar menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu apa itu syirik, kita tahu apa itu bid'ah, kita tahu apa itu syahwat, kita tahu apa itu ghaflah, dan kita tahu apa itu hawa. Taib, walidzalika ishtaddat hajatul 'abdi bal daruratuhu ila ayyas'alallah ayyahdiyahu as-sirat al-mustaqim. falaysa al-'abdu ahwaju minhu ila hadhihi ad-da'wah wa laysa syai'un anfa lahu minha. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sesuatu hajat yang paling dibutuhkan oleh manusia, bahkan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang darurat agar seorang meminta hidayah kepada Allah, hidayah kepada Shirath al-Mustaqim. Karena tidak ada sesuatu apapun yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini untuk kemaslahatan kehidupannya setelah kehidupan dunia lebih daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditujukan kepada jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus tersebut adalah jalan yang menyelamatkan seseorang dari penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Fa min a'dhami 'uqubati dzunubi al-khuruju 'anil shirath al-mustaqim fid dunya wal akhirah. Sehingga daripada a'dhami 'uqubati dzunub, dari hukuman ukubat atau dari hukuman seseorang berbuat dari dosa, yaitu keluarnya dia dari sirat, dari hukuman yang paling besar yang seseorang dapatkan ketika dia berbuat dosa, keluarnya dia dari sirat al-mustaqim di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah, di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia melewati yang namanya sirat, wa mafasidiha tafawutat uqubatuha fid dunya wal akhirah bihasbi tafawatiha. Dan dosa itu bertingkat-tingkat sifatnya. Iya, dosa yang satu berbeda dengan dosa yang kedua. 6. Efek yang dilakukan oleh seseorang pada dosa yang pertama dengan dosa yang kedua juga berbeda. Semakin tinggi seseorang berbuat dosa, semakin banyak ia akan dia pikul di hadapan Allah. Dan semakin besar efek untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian beliau berkata, ثُمَّ هَذِهِ ذُنُوبَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَرْبَةِ أَقْسَامٍ. Kemudian dosa ini, ia terbagi dengan 4 bagian. Yang pertama dosa malikiyah. Yang kedua dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah, dosa sab'iyah, dan dosa bahimiyah. Baik. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa dzunubul malkiyah ayata'ata ma la yasluhu min sifatir rububiyah. Yaitu seseorang menyerahkan kepada makhluk ya apa yang dimiliki dari sifat-sifat yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berikan kepada orang lain atau dia memposisikan dirinya ya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa itu sifat yang dimiliki oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-'azimah, Allah itu agung. Allah itu al-kibriya, Allah itu maha sombong. Ya. Dan juga Allah itu maha al-qahar, maha berkuasa. Ya, dan itu Allah itu tinggi. Ini merupakan sifat-sifat ketuhanan. Maka ketika manusia dia menjadikan dirinya kesombongan, yang kemudian dengan kesombongan tersebut dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam keadaan dia menentang, ya ini dosa seperti dosanya iblis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, iya, dia memandang bahwasanya apa yang ada di logikanya itu lebih baik dari apa yang Allah perintahkan. Ini kesombongan. Ya, sehingga dengan kesombongan iblis alaihi lanatullah, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dia makhluk yang terlaknat dan terusir dari surganya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kesombongan iblis. Maka siapa saja di antara manusia yang mereka menolak Al-Qur'an, mereka menolak hadis Rasulullah, mereka menolak kebenaran yang datang dari dua wahyu tersebut, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka dia telah berjalan dengan jalannya iblisiyah dan dia ini melakukan dosa syaitaniyah. Bisa difahami di sini teman-teman semuanya? Baik. Dosa yang kedua adalah dosa syaitaniyah. Tadi malkiyah atau mulkiyah. Sekarang syaitaniyah. Apa maksudnya? Dia itu menyerupai syaitan. Syaitan itu hasad. Syaitan itu apa? Menentang. Syaitan itu apa? Suka menipu. Ya curang. Suka buat makar. Ya, ini sifatnya sifat syaitan. Nah, siapa saja yang seseorang memiliki di dalam hatinya, dalam kalbunya dari penyakit-penyakit seperti ini, maka dia telah berjalan dengan jalannya syaitan. Ya, dia telah berbuat dosa yang disebut dengan dosa syaitaninya. Dia mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Kemudian maksiat itu dihiasi oleh dia seakan-akan sesuatu yang indah. Dia melarang manusia untuk berbuat ketaatan. Dia berbuat perkara-perkara baru dalam agama. Dia mengajak manusia kepada kesesatan. Dia mengajak manusia kepada bid'ah yang dia ciptakan. Ini merupakan dosa syaitaninya. Iya, apakah dalam syahwat ataukah dalam syubhat? Dia mengajak manusia berzina, dia mengajak manusia minum khamar, dia mengajak manusia untuk menanggalkan jilbab. Ya, dia mengajak manusia untuk berpakaian dengan pakaian sesuka apa yang dia mau ekspresi agar bisa menampakkan tubuhnya. Ini dosa syaitan. Karena di baratnya dia adalah penyambung lidah syaitan, mengajak manusia untuk sesat, mengajak manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan manusia, ya syaitan yang berwujud manusia. Jadi dia itu penyambung lidah syaitan. Bisa difahami ya? Tapi kata Syekh, wahadza nau yalinaul awal min fil mafsada in kana mafsadatu dunahu. Ya, dan mafsadah yang ada pada nomor dua ini tentunya tidak sebagaimana mafsadah yang pertama. Yang pertama itu bisa terjatuh manusia dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Nah, kemudian yang ketiga, as-sab'iyah. Sab'iyah ini adalah buas, binatang buas. Fadhunubul udwan wal ghadab wa safakad dima. Dosa yang dilakukan ini, ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, menumpahkan darah, ya, menindas yang lemah, kan binatang buas, harimau. Dia menerkam kambing, dia menerkam rusa, ya, makhluk-makhluk yang lemah. Bisa difahami, ya, mungkin dia tidak menerkam buaya atau lain sebagainya sama karena sama-sama kuat. Ya, nah siapa saja yang memiliki sifat suka menindas orang yang lemah, suka mendolimi orang yang melemah, ya, atau mungkin seorang suami yang dia berada di rumahnya, ya, dia memiliki istri yang lemah, wanita yang tidak memiliki kekuatan perasaan dan kekuatan badan seperti kekuatan laki-laki, kemudian ditindas istrinya, dipukul, ya, dijambak, ditendang, ya, diucapkan dengan kalimat-kalimat kotor, dan seterusnya, maka ini dosanya, ini maksiatnya, maksiat sab'iyah. Bisa difaham ya? Dan dia membuat penekanan kepada orang yang lemah. Wal'ajizin, dan orang yang tidak memiliki kemampuan. Wa yatawalladu minha anwa'u adha'an na'ul insani. Sehingga dari dosa yang dilakukan tersebut, ya, dia melahirkan gangguan-gangguan kepada manusia. Wal'jira'ah alal zulm wal'udwan. Ya, dan dia berbuat kedoliman dan juga permusuhan. Wa amma dzunubul bahimah. Bisa difahami ya? Dosa yang disebut dengan dosa sab'iyah. Kemudian ada dosa yang sifatnya bahimiyah. Famitsal syarri wal hirs ala qada'i syahwati batn wal farj. Yang ada di kepalanya, para hadirin dan hadirat, dia tidak melukai orang lain. Dia tidak mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ya, dia tidak sombong dan tidak angkuh menolak kebenaran. Dia datang dari Allah. Ini akan melahirkan pencurian. Dan ini bisa saja dia akan memakan harta anak yatim dengan zalim. Dan juga kebakhilan, pelit, ya, kikir. Dan juga ini akan melahirkan rasa pengecut. Ya, dan juga ini gampang sedih, gampang gelisah, gampang emosi. Ya, ini semuanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena dosa, karena yang dia pikirkan dalam hidupnya cuma perut-perut dan hanya kemaluan saja. Akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Wa hadza qismu aktsaru dzunubil khalq li'ajzihim 'an dzunubil sabiyyah wa malikiyah. Dan inilah dosa yang kebanyakan dilakukan. Tapi dosanya itu adalah dosa yang sifatnya dia pribadi. Dan dia tidak melakukan dosa di atas tadi karena memang tidak punya kemampuan. Fa yajurruhum ilaiha bizzimam, tetapi dalam hati. Wa man ta'ammal hadhil haqqa ta'ammul. Selanjutnya disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad dalal al-Qur'anu wa sunnatu ijma'u sahabati wa tabi'in ba'dahum wal a'immah wal a'imma ala anna min adh-dhunub kibair wa saghair dosa besar. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibatil kaba'ir. Salat lima waktu dengan salat lima waktu, salat Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu adalah pengampunan daripada dosa. Ya selama dia menjauhi dosa besar. Apa maksudnya? Seseorang menunggu dari salat asar ke salat maghrib, dari salat maghrib ke salat isya ke salat subuh. Penantian dia salat ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah sebab pengampunan dosanya. Dari hari Jumat, dia menunggu salat Jumat ke salat Jumat. Baik. Nah, penantian dia di antara Jumat dengan Jumat ini juga sebab pengampunan dosa. Begitu juga daripada satu umroh kepada umroh yang lainnya. Sekarang dia umroh, pulang dia umroh, dia bercita-cita ingin pergi umroh yang lainnya. Nah, antara umroh dengan umroh ini juga sebagai pengampunan dosa. Tetapi syaratnya, ya kalau selama dia itu menjauhi yang namanya dosa besar. Karena dosa besar itu tidak bisa terkikis dengan penantian ibadah tadi. Tapi dosa besar itu akan bisa terkikis, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia bertobat dengan taubatun nasuha. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang bisa menghancurkan kalian. Qila wa mahunna ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, apa itu ya Rasulullah? Kemudian dikatakan, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, ya kecuali memang sesuatu yang pantas, ya, dan memakan harta manusia anak yatim, memakan riba, dan lari dari peperangan ketika musuh sudah di hadapan, ya, dan juga menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ini semua merupakan dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Syaitnya, Rasulullah menyebutkan itu dosa besar. Fasyirku a'dhamul dzulm, dan syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Wa tauhidu adalul adl, dan tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Kenapa syirik dikatakan zalim? Perhatikan teman-teman semuanya. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Al adl sebaliknya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Taib. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak beribadah kepada Allah. Ada yang ibadahnya umum dan ada ibadahnya khusus. Ibadah yang umum, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mereka ikut dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah menginginkan kepada si kafir mati, apakah kafir bisa menghindar kematian? Tentu tidak bisa. Nah, ini namanya ibadah secara umum. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi yang dia beribadah kepada selain Allah. Ada di antara manusia menjadikan manusia yang lainnya, menjadikan makhluk yang lainnya, ya tempat dia berdoa, tempat dia meminta, tempat dia beristighotah, sebagaimana dia beristighotah kepada Allah. Maka dia telah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, dia telah menjadikan makhluk Allah yang lemah pada posisi Allah. Jadi fahami kenapa syirik dikatakan kedzaliman yang sangat besar? Taib, karena dia meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makhluk yang itu adalah makhluk bukan diibadahi, justru makhluk itu diibadahi oleh dia. Fa makana asyaddu munafatan li hadzal maqsud fa huwa akbarul kaba'ir wa tafawatuhu fi darajati bihasbi munafatiha. Law wa makana asyaddu muwafaqatan li hadzal maqsud fa huwa awjabu wal jibat wa afradul ta'at. Pemakan asyadu munafatan, dan ketika di sana ya ada sesuatu yang paling berat, para hadirin dan hadirat rahim, terus menerus, dan tidak ada dosa besar yang dilakukan dengan istighfar. Dan sisi yang lain, seseorang tidak melihat besar ataukah kecilnya sebuah dosa tersebut, tapi dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Ini waktu yang lebih banyak kita jawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang kita ketahui. dan saya tidak menyadari apa yang saya berikan. Di sini ditanyakan kondisi bagaimanapun seseorang dia melakukan transaksi. Apakah dia melakukan transaksi dengan orang lain ataukah dia melakukan transaksi dengan orang yang dekat dengannya? Ya, itu sifatnya mutlak. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya ya dia meminta memberikan pinjaman, yang pinjaman itu mukabalahnya, yaitu kebalikan dengan limit, jelas ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, ini adalah riba. Tapi kalau seandainya si istri sudah menjadi kebiasaannya dia memijit suaminya, ya apakah dipinjamkan uang ataukah tidak dipinjamkan uang, ya maka kondisi ketika dia meminjamkan uang, si suami memang menginginkan dulu, dipijit dulu nih saya ini, baru saya kasih uang. Karena itu sudah menjadi rutinitasnya dia, itu sudah menjadi pekerjaannya dia, ya maka ini tidaklah bermasalah. Bisa difahami ya, tidak bermasalah karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kalau tiba-tiba si suami, saya pinjamin uang tapi ini syarat. Maka itu masuk pada manfaat. Karena hadisnya itu sifatnya mutlak, para hadirin dan hadirat. Ya apakah antara A dengan si B atau suami dengan istri. Dan manfaat itu tidak hanya berupa uang dan manfaat itu bisa berupa hal-hal yang ditanyakan. Allah SWT. Bisa difahami ya jawabannya. Mukim di negeri kafir yang penuh kemudaratan ini kadang membuat seseorang sulit dalam mendapatkan dan ketenangan hati. Disebabkan faktor pekerjaan, kondisi dengan majikannya atau mungkin pergaulannya dengan orang kurang baik. Mohon saya Ustaz agar kami masih bisa negeri kafir ini bisa terus mendapatkan ketenangan hati. Tapi tentunya para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semuanya untuk mana beliau berlepas diri dari orang-orang yang mati di tengah orang-orang kafir. Oleh karena itu teman-teman yang memang hajatnya terharu. Ya terharunya luar biasa. Ya dan memang subhanallah ya kenikmatan itu terkadang bisa dirasakan ketika kenikmatan itu hilang dari kita. Dan mungkin kita karena memang tinggal di negeri muslim. Ya suara azan itu sautan-sautan di sebuah masjid. Sehingga terkadang itu bukan sebuah nikmat. Tapi teman-teman yang mungkin tinggal di Hong Kong atau tinggal di negeri-negeri non-Islam, ya ketika pulang ke negeri ke Indonesia, pasti hal yang paling dirindukan terdengarnya suara sautan azan di corong-corong masjid. Ini sebuah kenikmatan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin, ya selesai bekerja, ya selesai urusan, dia kembali ke negerinya. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap mendapatkan ketenangan hati? Tentunya, alhamdulillah, ya teman-teman di Hong Kong telah membuat ya wadah dengan pengajian ya mungkin satu minggu ada sekian kali kajian. Ini merupakan cara yang terbaik, ya cara yang sangat mulia untuk menenangkan hati, sehingga janganlah kita terus menerus dengan dunia kita, jangan terus menerus dengan pekerjaan kita. Kita berikan sedikit waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memberikan nutrisi bagi hati kita. Karena ketika hati kita rusak, ada perbedaan jika Anda tidak mau mendengarkan musik, maka Anda tidak dapat pahala sebab Anda tidak terfikir untuk melakukan maksiat tersebut. Dan apabila tetangga Anda yang suka musik berusaha sekuat tenaga untuk berhenti mendengar musik, maka akan dapat pahala. Saya baca ulang, Anda tidak suka mendengarkan musik, sedangkan tetangga Anda suka menyetel musik sangat keras. Apakah di sini ada perbedaan jika Anda tidak mau mendengarkan musik, maka Anda tidak dapat pahala sebab Anda tidak terpikir untuk melakukan maksiat tersebut. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang meninggalkan dosa, meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka lillahi syai'a. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Oleh karena itu teman-teman, segala perkara yang adat, sesuatu yang kita tidak suka, ketika kita bingkai dengan ilmu, ya ketika kita bingkai dengan syariat, maka itu akan menjadi pahala. Apa maksudnya? Jadi saudari yang bertanya, yang dia memang tidak suka dengan musik, dengan suka dengan musik, dia tanamkan, ketidaksukaan saya dengan musik ini bukan karena memang saya gak suka, tetapi saya gak suka dengan musik ini karena Allah yang mengharamkan. Tanamkan itu. Setelah dia mendapatkan ilmu, setelah dia mendapatkan pengetahuan, dia tanamkan itu kebencian saya ini karena Allah, maka itu akan memberikan efek yang baik dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga tetangganya yang dia nasihati karena Allah, juga dia akan mendapatkan pahala ketika keluarganya itu meninggalkan maksiat. Baik, bisa difahami ya? Tep, apakah yang dimaksudin? Tep, tapi kalau seandainya maksudnya, ya si ayah atau kelakuan orang tua suka berzina, yang kemudian dengan zina tersebut dia tidak mendidik anaknya, tidak mengajarkan anaknya, dan anaknya diberikan kebebasan seperti dia juga sebebas-bebasnya dalam hidup, maka tentunya kebanyakan dari kandang ular akan lahir ular. Tidak akan mungkin dari kandang ular itu akan lahir ya yang bukan ular. Kalau ini maksudnya, nah bisa jadi. Ya, karena kelakuan anak itu tergantung bagaimana dengan orang tuanya. Tapi dengan kita pastikan, kalau kamu berhiman, ya rahimakumullah, ya menghadapi kondisi tersebut, soal terakhir, ya tentunya kehidupan manusia pasti dengan ada ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan kalian di atas sebagian yang lainnya ujian fitnah. Maukah kalian bersabar? Inilah ayat yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita menghadapi segala macam kehidupan. Iya, apakah antara teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, istri dengan suami, ya tempat kita bekerja dengan majikan dan seterusnya? Pasti kita akan mendapatkan ujian dari kehidupan itu semuanya. Nah, disinilah kita butuh bersabar. Berdoa kepada Allah, kita perbaiki diri. Terkadang tidaklah sesuatu yang kita dapatkan karena dosa dan maksiat kita. Ya, sehingga kita mendapatkan kondisi yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka disini perbanyak istighfar, banyak berdoa, memperbaiki diri. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan akan ada perubahan yang akan terjadi. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Daripada yang lain.